selesai pembahasan tentang idhar dan idgham. Kemudian yang terakhir dari juz keempat adalah tentang hukum ra. Tentang hukum ra. Yang dibahas pada hukum ra adalah apakah atau kapan ra dibaca tebal, yaitu ra, kapan dibaca tipis, ya contohnya ra, ya. Namun kalau ra fathah, qiraah jumhur membaca dengan tebal, ya. Baik. Halaman 48, ra dibaca tebal jika di fathah atau di sukun sebelumnya fathah. Ya, ra dibaca tebal, ra saat di fathah atau di saat sukun sebelumnya fathah. Ar. Coba ar. Ya, ini ra sukun sebelumnya fathah yang tebal. Kalau seperti ini, r ini masih tipis, ya. Ar. Contoh-contoh bacaan ra tebal karena fathah atau karena sukun sebelumnya fathah. Ara. Ya, bukan ara, ya, tapi ara. Yara. Tara. Nara. Arada. Sirajan. Kiraman, furatan, tabaran. Ya. Begitu pula kalau ra-nya sukun sebelumnya fathah. Contohnya atau sebelumnya. Kalau ra bertasydid maka dia juga akan dibaca tebas, dibaca tebal, ya, atau tipis tergantung harokat yang disandangnya. Kalau ra bertasydid menyandang harokat fathah maka dibaca tebal. Ya, lihat contoh ketiga dari bawah. Ya, baris ketiga dari bawah. Marwatan, karwatan, miarwatin, surra'an, purrata. Ya, rasukun sebelumnya fathah. Wa arsala. وترزق ومريم مرجوا. Halaman 49. Ra dibaca tebal jika di dhammah ru atau disukun sebelumnya dhammah ur, ya. Contohnya rusulan ru, ya. Kalau yang tipis seperti apa? Ru, ya, ini ru tipis. Nah, ra yang dhammah sebaiknya ditebalkan. Ru. Rusulan. Rubama. Rutaban. Sururan. Ruwaidan. Ruhana. Ruziqana. Qurunan. Atau sukun sebelumnya dhammah. Tur. Tur. Bukan tur, ya. Kalau tur ini masih tipis. Tur. Walaupun tidak salah, ya. Tur. Namun ya kurang tepat. Tur. Nah, ini seharusnya demikian. Turji. Qurba. Zurqan. مرجونا مرساها ترفع يرزقون. طيب. Coba lihat contoh yang paling bawah halaman 49. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. haqqi, ada berapa huruf ra dan apa hukumnya dan kenapa? Ada dua huruf ra. Yang pertama arsala dan yang kedua rasulahu. Hukumnya apa? Keduanya ditebalkan. Ya, karena apa? Yang pertama sukun, sebelumnya fathah. Yang kedua karena fathah. Arsala rasulahu. Nah, kemudian ra dibaca tipis jika kasrah. Ri, coba. Ri. Nah, bukan roi, ya. Roi kalau ri, kalau dibaca demikian roi, ya ini tebal. Ri. Uridu. Mariwan. Van. Mariwan. Karimun. Muribun. Nah, atau ra sukun sebelumnya kasrah. Ya. Contoh pada baris ketiga. Wa umirtu. Mir. Bukan mir, ya. Jangan tebal. Kalau ra sukun sebelumnya kasrah tipis. Mir. Wa umirtu. Wa kabbirhu. Fasbir. Wala tusair. Wala tusair. Ya. Halaman terakhir, halaman 51. Nah, ra dibaca tebal jika disukun dan didahului kasrah tidak asli, ya, atau disambungkan dalam satu rangkaian dengan huruf tebal qaf, po dan sod. Nah, coba kita baca 4 contoh pertama pada baris pertama halaman 51. Irtasin. Wa irsadan. Mirsadan. Firqatin. Ya, tadi yang kita baca ra-nya sukun semua dan semuanya didahului dengan kasrah. Qirtas wa irsadan mirsadan firqatin. Nah, kalau lihat teori sebelumnya mestinya dibaca tipis seperti kalimat fir'auna miryatin qasbir. Namun karena kalimat-kalimat tadi setelah ra sukun itu langsung dirangkai dengan huruf tebal, baik itu qaf pada kata firqah, firqatin, atau sad seperti mirsadan, atau ta pada kata qirtasin, maka dibaca tebal qirtasin wa irsadan. Ya. Nah. Contoh ra sukun sebelumnya kasrah yang dibaca tebal karena kasrahnya tidak asli, ya, karena kasrahnya tidak asli. Contohnya, dua contoh yang terakhir coba, ya. Irkabu fiha bismillah. Tadi kita baca ir atau ir, ir atau ir, ir tebal. Karena huruf alif yang di awal bacaan itu pada asalnya tidak berharokat, ya. Namun kita ganti dengan hamzah lalu diberi harokat kasroh sehingga kasrohnya tidak asli, ya. Tidak pada asalnya ada, namun datang karena dibutuhkan sehingga ro-nya dibaca dengan tebal. Ir, ya. Kita ulang lagi. Yarkabu fiha bismillahi. Baik, kemudian yang terakhir irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirina. Irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirina. Tebal atau tipis? Tebal, ya, karena kasrahnya tidak asli. Irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirina. Baik. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita telah selesaikan juz keempat.